বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহ। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخوان وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab التوحيد yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana kita sudah sampai pada bab yang ke-34. Sebelum kita jelaskan terkait dengan pertanyaan, kemarin ada yang bertanya, ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimanakah kaidah di dalam pengambilan suatu sebab? Dan insyaallah ini sudah dijelaskan ya. Mungkin sekedar mengulang penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Said hafizhahum ta'ala. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nasir Al-Sa'di, yaitu kitab Al-Qawlu Syadid, ya, Syarah Kitab Tauhid, pada bab yang ke-7, beliau menjelaskan tentang kaidah ini. Kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Dan kaidah di dalam pengambilan suatu sebab ini adalah suatu kaidah yang sangat penting, yang harus kita pahami. Kebanyakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang karena disebabkan mereka tidak memahami tentang kaidah yang sangat penting yang terkait dengan pengambilan suatu sebab. Setiap kita mesti mengambil suatu sebab. Maka tatkala seseorang dia mengambil suatu sebab, harus terpenuhi 3 perkara. Salah satunya saja terluput, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ima asgar, ima akbar. Yang pertama yang dia harus perhatikan tatkala dia mengambil sebab adalah sebab tersebut harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Allah jadikan sesuatu tersebut memang sebagai sebab. Ima sebab tersebut memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah bahwasanya sesuatu itu adalah suatu sebab. Ima dia terbukti secara qadari, penelitian ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tatkala seseorang dia sudah mengambil sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari, dan memang sebagaimana penjelasan kita terkait dengan tawakal, ya, seorang itu dikatakan bertawakal kepada Allah, dia harus mengambil suatu sebab. Dan sebab tersebut harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian setelah itu dia harus bersandar kepada sang pencipta sebab. Jangan bersandar kepada sebab. Kita ini mengambil sebab karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Tapi harus bersandar kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Kalau seseorang dia terluput dari ketentuan yang pertama, dia mengambil suatu sebab namun tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Jadi seorang yang dia mengambil suatu sebab namun tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Di antaranya jimat dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, jika seseorang dia telah mengambil suatu sebab, mungkin ya, terbukti secara syar'i maupun qadari, namun dia bersandar kepada sebab. Ya, kalau dia bersandar kepada sebab, maka dia pun terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Adapun yang ketiga, jika dia meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya, ya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Ya. Tentang ujian yang kemarin Anda soalkan, Anda ada sedikit kesalahan ya. Kalau tidak salah nomor 7. Soalnya hukum asal dari tatoyur adalah, situ tertulis syirik akbar ya. Yang benar adalah syirik asghar. Ya, kenapa tatoyur adalah syirik asghar? Maka kita lihat dari ketentuan tadi sebab tersebut. Ya, tentang kaidah tentang pengambilan suatu sebab. Memang hukum asal dari tatoyur itu syirik asghar. Kenapa? Karena tatkala orang dia bertatoyur, dia bersandar kepada siapa? Selain Allah. Bersandar kepada suatu sebab. Kemudian orang yang bertatoyur, dia menjadikan suatu sebab ya, yang bukan sebab. Dianggap angka 13 adalah sebab kesialan. Sementara tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau secara penelitian bahwasanya angka 13 itu adalah angka sial. Berarti orang yang bertatoyur telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Maka hukum asal dari tatoyur itu adalah syirik asghar. Dia berubah hukumnya menjadi syirik akbar jika dia meyakini sesuatu yang dia tatoyur itulah yang memberikan kesialan dengan sendirinya. Ini yang terkait dengan kaidah yang sangat penting terkait dengan pengambilan suatu sebab. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini pun insya Allah sudah dijelaskan oleh Ustaz Said, yaitu tabaruk yang seperti apa yang dibolehkan. Tabaruk terbagi menjadi dua, ada tabaruk yang syar'i, masru, dan ada tabaruk yang mamnu. Dan batasan tabaruk mencari barokah yang disyariatkan adalah bertabaruk dengan sesuatu yang benar-benar mengandung barokah yang diketahui, ya. Jadi bertabaruk dengan sesuatu yang dia mengandung barokah yang diketahui berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung barokah dan dengan tata cara yang syar'i. Itu tabaruk yang dibolehkan, yang syar'i. Jadi kita bertabaruk dengan sesuatu karena ada dalilnya bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Dan tatkala kita bertabaruk dengan sesuatu tersebut, harus dengan tata cara yang syar'i. Kenapa kita bertabaruk dengan air zam-zam misalnya? Karena ada dalilnya. Ya, bahwasanya air zam-zam mengandung barokah. Kemudian, contoh misalnya kita bertabaruk dengan Baitullah. Bagaimana cara yang syar'i bertabaruk dengan Baitullah? Tawaf, mengelilingi. Ya. Ini tabaruk yang syar'i. Kalau sesuatu ada sesuatu yang dia mengandung barokah, ada dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tapi tatkala dia bertabaruk dengan tata cara yang tidak dicontohkan, seperti orang-orang yang bertabaruk dengan Baitullah dengan menggosok-gosokkan badannya dengan keyakinan barokah yang ada di dalam Baitullah tersebut apa berpindah pada dirinya. Ini tabaruk yang bid'ah. Ya, tabaruk yang bid'ah. Jadi tabaruk yang syar'i bertabaruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah dan dia bertabaruk dengan tata cara yang disyariatkan. Tidak boleh bertabaruk dengan cara yang dibuat-buat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tawakal itu sejak awal atau setelah mengambil suatu sebab? Nah, mengambil suatu sebab itu bagian dari tawakal ya. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya, seorang itu dikatakan bertawakal kepada Allah. Yang pertama jika dia menyandarkan hatinya kepada Allah, kemudian dia mengambil suatu sebab. Ini harus terkumpul dua-duanya. Dan tawakal ini sejak awal. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Walaupun hanya sekejap mata, janganlah engkau sandarkan atas diriku walaupun hanya sekedar sekejap mata. Menunjukkan tawakal itu adalah setiap waktu dan setiap saat di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan harus diiringi dengan rasa tawakal. Kemudian pertanyaan yang keempat ini, bagaimana hukum mengatakan harus minum kopi biar tidak ngantuk. Menurut antum hukumnya apa? Sekarang minum kopi ini merupakan sebab enggak bagi seseorang untuk tidak ngantuk? Kalau dia minum kopi dia enggak ngantuk. Sebab bukan? Sebab yang terbukti secara qadari bukan? Kalau secara syar'i mungkin enggak ada ya dalilnya. Hah? Kalau seandainya kopi ini adalah merupakan sebab secara qadari, maka perkataan yang seperti ini walaupun ini terbukti secara qadari harus dijauhi ya, sebaiknya dijauhi. Harus minum kopi biar tidak ngantuk. Seakan-akan dia ada unsur apa penyandaran kepada apa? Kepada sebab. Seakan-akan kalau minum kopi mesti enggak ngantuk. Mengharuskan sesuatu yang belum tentu keharusannya belum tidak boleh. Seperti kita memastikan sesuatu yang belum pasti tidak boleh. Tapi kalau kita memastikan sesuatu yang sudah pasti, boleh enggak? Boleh. Barang siapa yang mentaqit tauhid pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Boleh enggak kita memastikan? Boleh. Oleh karena itulah tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, membawakan bab yang ketiga ini, ya, langsung dia memastikan. Kenapa? Karena memang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Memastikan sesuatu yang pasti tidak apa-apa. Tapi kalau memastikan sesuatu yang belum pasti, kita jualan, wah pasti dagangan saya laris. Belum tentu. Deh, kalau memastikan sesuatu yang belum pasti tidak boleh. Begitu juga dengan mengharuskan sesuatu yang belum tentu harus, maka ini tidak boleh. Ini Allahu a'lam mana hukumnya apa, tapi sebaiknya perkataan seperti ini dijauhi. Kita langsung masuk pada pembahasan bab yang ke-34 yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul bab Qalilai Ta'ala Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang rugi. Kemudian beliau pun membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dan tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali dia adalah orang-orang yang tersesat jalannya. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab dengan kitab tauhid dan maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini. Kemudian yang kedua adalah makna dari makrullah. Apa makna dari makar Allah? Kemudian yang kedua makna dari al-kunut min rahmati rabbihi. Yang ketiga adalah penjelasan makna dari al-kunut min rahmatillah. Kemudian yang keempat adalah tentang ikhtilafal ulama. Ikhtilaful ulama, perbedaan di antara para ulama, fi ayyuhuma yughallabu al-khauf am raja. Manakah yang harus lebih ditekankan pada diri seseorang antara khauf dan raja? Di sana ulama khilaf. Ada tiga perkataan. Ada yang mengatakan harus seimbang, ada yang mengatakan khaufnya harus lebih ditekankan, ada yang mengatakan rajanya harus lebih ditekankan. Ya, khilaf di antara para ulama. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Dan poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita jelaskan poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid dan maksud dari penulis membawakan bab ini. Ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid dan kitab I'anatul Mustafid. Di dalam kitab Tamhid dikatakan hadal bab ini mu'alib, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua ayat sekaligus, yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 99 dan Al-Hajr atau Hijr ayat 56. Kenapa beliau membawakan dua ayat ini sekaligus? Litisolihima. Karena dua ayat ini sangatlah berhubungan antara khauf dan roja. Wajibnya bagi seorang muslim untuk menggabungkan antara perasaan takut kepada Allah dan perasaan harap kepada Allah. Dan ini adalah merupakan tujuan inti dari pembahasan bab ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khalusyah di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan wal muradu bihadal bab, dan yang diinginkan dari bab ini adalah penjelasan akan penggabungan antara rasa khauf dan raja. Yang ini adalah merupakan kewajiban dari kewajiban orang-orang yang beriman. Orang itu dikatakan beriman jika dia menggabungkan perasaan ini, takut dan raja. Yang mana tidaklah sempurna keimanan pada diri seseorang atau tidaklah sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang, ya, jika tidak ada pada dirinya penggabungan antara rasa khauf dan roja. Jadi orang yang bertauhid, yang tauhidnya sempurna dan keimanannya sempurna, jika di dalam keimanannya itu terdapat penggabungan antara rasa khauf dan roja. Maka kebalikannya, apabila seseorang yang dia tidak menggabungkan dua rasa ini, khauf dan roja, dia lebih mengedepankan rasa khaufnya, menghilangkan roja sama sekali, atau dia menekankan rasa rojanya dan meninggalkan rasa khauf sama sekali. Kalau khauf kan yang orang-orang yang dia beribadah hanya kepada Allah didasarkan atas khauf saja, rojanya dibuang seperti orang-orang khawarij. Ya, kalau roja saja dan khaufnya tidak seperti orang-orang murji'ah. Maka orang yang seperti ini yang tidak menggabungkan antara rasa khauf dan roja menunjukkan akan kurangnya keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Ya. Beliau mengatakan di sini, li'anna al-amnu min makrillah wal kunut min rahmatillah. Al-amnu min makrillah, orang yang merasa aman dari makar Allah menunjukkan dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Wal kunut min rahmatillah, dan orang yang dia berputus asa dari rahmat Allah menunjukkan dia tidak ada rasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua hal ini, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, yunakkisani at-tauhid. Ini dapat mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang. Mengurangi, ya. Kalau mengurangi berarti orang ini masih dikatakan orang yang bertauhid. Tapi tauhidnya berkurang, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bab ini, bab tentang haramnya merasa aman makar, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan haramnya berputus asa dari rahmat Allah. Sekarang timbul suatu pertanyaan. Mengapa merasa aman dari makar Allah itu hukumnya haram? Dan mengapa berputus asa dari rahmat Allah itu hukumnya haram? Maka dijelaskan oleh para ulama, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan Tamhid, yang inti penjelasan dua ulama tersebut, karena orang yang dia merasa aman dari makar Allah berarti pada dirinya tidak ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara khauf ini adalah ibadah hati. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah ini ditimbulkan karena tidak ada rasa khauf pada diri seseorang. Dalam artian khauf di sini adalah khauf yang ibadah. Seseorang yang dia terdapat rasa khauf kepada Allah dengan khauf yang ibadah, maka rasa khauf tersebut akan melazimkan bagi dirinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tatkala seseorang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, hilanglah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang seperti ini kemungkinan besar dia akan mudah untuk meninggalkan ketaatan, dan dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Dan orang yang merasa aman dari makar Allah menunjukkan kebodohan dia terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, ya, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan sifat Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, zat yang maha memiliki azab yang sangat keras. Ya, seseorang yang dia mengilmui nama Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan timbul rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan karena kebodohannya terhadap nama-nama dan sifat Allah, sehingga biasanya orang seperti ini dia akan bermudah-mudah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, oleh karena itulah di dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati mereka dengan qaumul khasirun, kaum yang rugi. Yang mana ayat ini diturunkan kepada kaum-kaum yang terdahulu, seperti kaumnya Nuh, kaumnya Ad, kaumnya Samud, ya, yang mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berkelimbang di dalam kemaksiatan. Adapun alasan mengapa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berarti dia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dihasilkan disebabkan karena kejahilan dia terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia berbuat dosa, dia jahil bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghafur. Ah, kelihatannya dosa saya sudah terlalu banyak nih, kelihatannya Allah tidak akan ampuni saya nih. Wislah, telanjur. Teruskan saja maksiat saya lah. Berputus asa dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia apa? Tatkala itu dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersesatlah orang yang seperti ini. Oleh karena itulah dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya adalah illadhallun. Kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Ya, yang tersesat dari jalan yang benar. Sekarang apa sih makna dari makar Allah? Sekarang kita tahu bahwasanya merasa aman dari makar Allah itu hukumnya haram. Dan kita dilarang untuk merasa aman dari makar Allah. Ya, untuk kita bisa menjauhi dari sifat yang seperti ini, berarti kita harus paham apa sih itu makar Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih bentuknya? Karena kalau seseorang dia tidak memahaminya, bisa jadi dia sekarang ini berada dalam makar Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak merasa. Dan memang seperti itulah orang-orang yang berada di dalam makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berada di dalam makar Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak merasa bahwasanya Allah sedang memakarinya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, makna dari makar Allah adalah isalul uqubati liman yastahiquha. Isalul uqubah, penguluran uqubah, siksaan bagi orang yang berhak mendapatkannya, min haitsu la yas'ur. Ya. Tatkala orang ini tidak sadar. Siapa sih orang yang berhak mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam kitab yang lain oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya yaitu At-Tamhid. Ya, jadi makar Allah adalah istidrajullahi li'abdihil 'asi. Penguluran Allah terhadap hambanya yang 'asi, yang bermaksiat, bin ni'ami. Dengan nikmat-nikmat. Jadi apabila ada orang dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi kok dia selalu mendapatkan kenikmatan? Ada orang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia selalu mendapat kenikmatan. Hati-hati. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, ya, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tapi kok nikmat datang terus? Ini hati-hati. Ini salah satu bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang banyak berbuat maksiat tapi selalu mendapatkan nikmat dari Allah, maka ini adalah bentuk dari makar Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhadahu lahu akhdun azizun muqtadirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan siksaan yang keras dan tiba-tiba. Ini adalah bentuk dari makar Allah. Ya, jadi bentuk dari makar Allah yaitu tatkala ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah berikan nikmat. Ya, diberikan nikmat dalam rangka apa? Dalam rangka Allah mengulur siksa yang akan Allah berikan kepada dia. Ibarat orang yang bermaksiat itu adalah layang-layang, mungkin kalau dia cuma jatuhnya 10 meter enggak begitu apa, sakit. Ya. Tapi kalau jatuhnya tinggi diulur, diberikan nikmat, dia semakin wah. Kalau sudah tinggi baru dijatuhkan, maka terasa sakit, lebih sakit. Ya, lebih pedih siksa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang seperti ini. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ra'aitumullaha yu'til 'abda." Jika kalian melihat Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu, maka ketahuilah, anna dzalika istidraj, bahwasanya demikian itu adalah istidraj. Istidraj bermakna makar. Maka kita lihat pada diri kita, ya, apakah selama ini kita melakukan banyak kemaksiatan, tapi kok selalu mendapatkan nikmat? Kalau seperti itu berarti kita berada dalam makar Allah. Kalau kita tidak ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, makna dari al-qunut min rahmatillah adalah istiba'adul faraj wal ya'su minhu. Merasa jauh dari kelapangan dan berputus asa darinya. Ya, merasa jauh dari rasa lapang dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi bahwasanya merasa berputus asa dari rahmat Allah ini disebabkan karena tidak adanya rasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari dosa yang paling besar karena di dalamnya ada unsur su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung bahas poin yang keempat tentang ikhtilaful ulama fi ayyuhuma yaghallabu al-khauf am amir roja. Ya, tentang ikhtilaf di para ulama, manakah di antara keduanya yang harus lebih ditekankan? Dalam artian di sini, ya, tidak dihilangkan, ya. Tetap ada rasa roja dan khaufnya. Tapi manakah yang harus lebih ditekankan? Ana ambil pembahasan ini dari kitab Tamhid dalam buku Ana halaman 384 sampai 385. Ya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan wa min huna ikhtalafat kalimatu ahli ilmi. Di sana ada perbedaan kalimat-kalimat tentang kalimat yang diucapkan oleh para ulama terkait dengan manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa roja ataupun rasa khauf. Fatajidu ba'dahum, maka Anda akan mendapatkan sebagian mereka mengatakan yajibu, wajib menyamakan antara rasa khauf dan roja. Yang pertama, ya, sebagian ulama mereka mengatakan hukumnya wajib menyamakan antara rasa khauf dan roja. Wabadus salaf, dan sebagian ulama salaf mengatakan yughallibu janibal khauf, harus yang lebih ditekankan itu adalah khaufnya ala janibir roja dibandingkan rojanya. Jadi ada ulama, sebagian ulama mengatakan yang harus lebih ditekankan adalah khaufnya dibandingkan roja. Ibaratnya mungkin khaufnya itu 60%, rojanya 40% saja. Ibaratkan seperti itu. Kalau yang pertama mungkin harus 50-50%. Yang kedua, yang ketiga, ba'du salaf berkata yang harus lebih ditekankan adalah rasa rojanya dibandingkan rasa khaufnya. Jadi rojanya 60%, ini permisalan saja ya, dan khaufnya 40%. Kira-kira mana yang benar nih? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Tatkala Ana ikut kajian Ustaz Abu Qatadah, ya, kalau kita ditanya, manakah yang harus lebih kita tekankan antara rasa khauf dan roja, maka pertanyaan ini, kata beliau, sama dengan pertanyaan, manakah yang harus kita dahulukan antara makan dan minum? Mana yang harus didahulukan? Makan atau minum? Hah? Makan atau minum? Rinci. Lihat situasi dan kondisi. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum dulu. Ya. Oleh karena itulah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Tamhid, sebenarnya tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya. Beliau mengatakan wa tahqiqu, dan penyelesaian atau tahqiq dari perkataan ulama tersebut dilihat dari keadaan orangnya. Yang pertama, kata beliau, idza kanal abdu fi halil siha, apabila ada seorang hamba dia dalam keadaan sehat dan dia minal musari'ina fil khairat, dalam keadaan sehat dan termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, fahada yang bagi ayatasawiya fi qalbihi ala khub warroja. Maka pada orang yang tipe seperti ini, maka selayaknya bagi dia untuk menyamakan antara rasa khub dan roja. Ya. Ibarat kita berjalan di sebuah rel kereta api atau apalah jalan, kita sudah pas pada jalannya, maka kita harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Biar enggak jatuh. Ya, harus sama antara rasa khauf dan rojanya, biar dia tetap istiqomah di dalam melakukan ketaatan dan tidak melenceng, ya, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Maka harus sama, harus seimbang. Kalau orang dalam keadaan seperti ini, dia dalam keadaan sehat dan dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, maka kata Syekh Al-Syekh, maka dia harus menyamakan antara roja dan khauf. Kemudian keadaan yang kedua, nanti kita lihat keadaan kita yang mana. Jika seseorang dalam keadaan sehat, akan tetapi dia termasuk dari ahli maksiat, fal wajib alaihi, maka wajib atasnya untuk lebih menekankan rasa khaufnya sampai dia berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau orang dalam keadaan sehat, kemudian dia bergelimang di dalam kemaksiatan, maka yang harus dia lebih tekankan adalah rasa khaufnya, agar dia berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi kalau kita jalan di atas rel, kemudian kita ya melencong ke kiri, maka kita harus seimbangkan. Kita harus lebih tekankan yang kanannya. Biar apa? Biar seimbang lagi. Ya, ibaratnya kita tatkala kita dalam keadaan sehat, kemudian bergelimang kemaksiatan, maka pada saat itu kita harus lebih menekankan rasa khauf. Ya, biar apa? Biar kita berhenti dari kemaksiatan. Ya, kalau seandainya orang dalam keadaan seperti ini, kemudian dia lebih tekankan rasa rojanya, kan Allah Maha Pengasih penyayang, nanti juga dimaafkan. Enggak bakalan bertobat yang seperti ini. Kalau rojanya lebih ditekankan. Kemudian yang ketiga, idza kana fi halil marid. Jika orang ini dalam keadaan takut, yang ditakutkan jika orang ini dalam keadaan sakit, yang dikhawatirkan sakit tersebut membawanya kepada kematian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atasnya untuk lebih menekankan rasa roja daripada rasa khaufnya. Ya, tapi harus tetap rasa khaufnya itu ada, sekali lagi ya. Bukan kita menghilangkan sama sekali, maksud di sini bukan. Tetap harus ada rasa khauf dan roja. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, kita dalam keadaan sakit, yang lebih harus kita tekankan adalah rasa rojanya. Tapi jangan hilangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhassinu dhanna bi rabbih taala. Dan tidaklah seseorang itu meninggal dunia kecuali hendaklah dia memperbagus prasangkaannya kepada Rabb-nya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti perasaan hamba-Nya. Tatkala kita sakit, kita mengharap, ya Allah, semoga pahala ibadah yang saya lakukan selama ini Engkau terima, semoga dosa-dosa yang saya lakukan ini Engkau maafkan, yang Engkau ampuni. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mengikuti perasaan kita. Tapi sebaliknya, seandainya orang sudah sakarat, dia sudah sakit, tapi dia suudzon, duh kelihatannya dosa saya tidak akan dimaafkan, kemudian kita mati dalam keadaan seperti itu, bisa jadi dosa kita tidak dimaafkan. Ya, jadi sekali lagi, ya, penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh terkait dengan perbedaan para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara khauf dan roja, maka beliau merinci. Ya, jika dalam keadaan sehat dan kita termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, maka hendaknya antara khauf dan roja itu harus seimbang. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat namun kita bergelimpang di dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita lebih tekankan rasa khaufnya. Kemudian yang ketiga, apabila kita dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan, sakit keras, yang mungkin ini adalah sebagai sebab akan meninggalnya kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita lebih menekankan rasa roja kita. Kemudian penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan 4 dalil, 2 dari Al-Qur'an dan 2 dari satu dari hadis Rasulullah dan atsar dari seorang sahabat. Yang tadi sudah kita sedikit jelaskan, di antara dalil yang menunjukkan akan keharaman berbuat makar, keharaman merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya merasa aman dari makar Allah itu termasuk dari keharaman. Dari sisi mana? Dari sisi Allah mensifati orang yang seperti ini dengan orang yang merugi. Dan ayat ini diturunkan ya terkait dengan kaum-kaum kafirah, kaum-kaum kafir yang terdahulu. Pada kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, dan kaum Su'aib. Nah, menunjukkan merasa aman dari makar Allah ini adalah merupakan sifat dari orang-orang kafir. Maka sangat jelas menunjukkan akan keharaman merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illadhallun, ini pun sangat jelas menunjukkan akan haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati orang yang seperti itu dengan dhallun, orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Seharusnya dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya, dan ini dalil yang sangat tegas penyebutannya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir, ditanya tentang al-kaba'ir. Faqala, maka Rasulullah bersabda, al-israku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su min rahillah, berputus asa dari pertolongan Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari athar Ibnu Mas'ud, beliau berkata, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, wal kunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su min rahillah, dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan termasuk dari al-kaba'ir, dosa besar. Para ulama membagi dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa yang besar dan ada yang dosa yang kecil. Lalu bagaimana batasan dosa itu dikatakan dosa besar? Maka di sini dikatakan al-kaba'ir yang merupakan jama dari kabira, dosa besar adalah kullu dhanbin, setiap dosa, usiyallahu bihi, yang Allah dimaksiatkan dengan dosa tersebut, wa tarattabu alaihi haddun fid dunya, wa tarattabu alaihi haddun fid dunya, yang berakibat bagi pelakunya mendapatkan hukuman had di dunia. Jadi di antara ciri perbuatan dosa adalah setiap perbuatan dosa yang berakibat pelakunya mendapatkan hukuman di dunia, seperti mencuri, berbuat zina, ya, dijelaskan hukumannya di dunia. Mencuri kalau sudah sampai pada batasan nisabnya maka dia harus di tangannya harus dipotong. Berzina kalau belum punya suami atau istri maka dia dicambuk, kalau sudah memiliki suami atau istri maka dia dirajam, disebutkan. Aw wa'idun fil akhirah, atau disebutkan ancamannya di akhirat. Jadi apabila ada suatu perbuatan keharaman yang dia disebutkan ancamannya di akhirat, menunjukkan keharaman tersebut hukumnya adalah atau termasuk dari dosa besar. Atau pelakunya mendapatkan laknat, diancam dengan sebutan laknat. Seperti riswah. Riswah itu apa? Nyogok, ya. Kemudian makan riba. Atau disebutkan atau menyebabkan pelakunya mendapatkan ghadab, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau neraka, atau dinafikan keimanannya, atau dia dikaitkan, orang yang melakukannya ini dikaitkan dengan sabda Rasulullah, anna bari'un mimman fa'ala kada wa kada, saya berlepas diri dari orang yang melakukan ini dan itu. Jadi anda ulangi sekali lagi, ya, dosa besar, dosa itu batasan dikatakan dosa besar. Yang pertama, ya, jika disebutkan balasannya di dunia, hukum hadnya disebutkan di dunia. Kemudian yang kedua, mendapatkan ancaman di akhirat. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan laknat, kemudian mendapatkan marah, diancam dengan neraka, dinafikan keimanannya, dan dikaitkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman fa'ala kada wa kada. Saya berlepas diri dari orang yang melakukan ini dan itu. Maka kalau ada amalan-amalan dosa yang dia masuk dalam kategori ini, maka termasuk dari al-kabair, dosa besar. Maka kalau dosa kecil yang tidak masuk ke dalam ketentuan tersebut. Jadi kalau ada perbuatan dosa, tapi tidak masuk dalam ketentuan tersebut, maka dia masuk ke dalam dosa yang kecil. Dan termasuk dari Al-Kabair adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas dan Atsar dari Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syirik kepada Allah adalah akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar. Yang ini dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang, yang menyebabkan pelakunya tidak akan Allah ampuni kecuali dia bertobat. Inna Allaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, baik yang akbar maupun yang asgar, dan Allah mengampuni dosa ma duna dzalika, yang tepat diartikan apa? Selain di bawah kesyirikan. Ma'aqalla minhu, kata Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, sesuatu yang di bawah. Ya, bukan selain. Karena kalau diartikan selain, di sana ada dosa yang dia bukan kategori syirik, namun apa? Selevel dengan syirik. Yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Ya, di antaranya apa? Seperti istihza, ya, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ini tidak termasuk dari kategori syirik, ya, tapi menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan dosa dan syirik ini pula lah, apabila dilakukan oleh seseorang yang akbar ini, ya, bisa menyebabkan seluruh amalnya dihapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asrakta la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, di antara dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini adalah merasa aman dari rahmat Allah dan berputus asa, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat-Nya. Nih, ya. Ada faedah di sini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid terkait dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat-Nya. Yang mana keduanya ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, wajib atas setiap muslim untuk menggabungkan antara rasa khauf dan roja pada dirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini faedah yang cukup penting, fi hadhihi nusus annal muallima wad da'iya yabda'u bil ahami fal aham. Di dalam nusus ini, itu terkait dengan hadis Rasulullah dan atsar dari para sahabat, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muallim atau seorang dai, tatkala dia berdakwah, hendaklah dia memulainya dengan sesuatu yang lebih penting, baru setelah itu yang di bawahnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengajarkan kepada sahabatnya tentang dosa-dosa besar, beliau memulainya dengan sesuatu yang penting. Yang paling penting yaitu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang sangat agung, ya, hendaknya seorang dai, seorang muallim tatkala dia berdakwah, hendaklah dia memulai sesuatu yang paling penting, setelah itu baru yang di bawahnya. Kemudian faedah yang keempat di dalam dua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang namanya dosa itu terbagi menjadi dua, ada yang dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Dan dosa yang besar sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan. Ya, akan tetapi tatkala kita mengetahui bahwasanya di sana ada dosa besar dan dosa kecil, kemudian kita tahu misalnya ada suatu amalan ini dosa kecil, maka kita tidak boleh beringan-ringan dengannya. Ah, ini kan dosa kecil ini lah, nanti juga dihapus dengan amal perbuatan yang baik. Karena kan amal perbuatan yang baik itu dapat menghapus apa? Keburukan. Innal hasanati yudhibna sayi'ah. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Dimaksud dengan keburukan di dalam ayat yang mulia ini maksudnya adalah dosa yang kecil. Seseorang yang dia meremehkan dosa kecil, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Syekh, Syaikh Al-Fauzan, seseorang yang meremehkan dosa kecil bisa jadi dosa kecil yang dia lakukan karena unsur peremehannya berubah menjadi dosa besar. Ya, jadi orang yang meremehkan dosa kecil bisa berubah hukumnya menjadi dosa yang besar. Maka janganlah kita meremehkan walaupun dosa tersebut adalah dosa kecil. Sebagaimana perkataan orang yang bijak, ya tatkala kita melakukan perbuatan dosa, jangan lihat perbuatan yang kita lakukan dosa tersebut kecil atau besar, tapi lihatlah siapa yang kita durhakai. Ya, tatkala kita melakukan dosa walaupun kecil, melihat perempuan misalnya, ya kita melihat perempuan ini adalah dosa, termasuk dosa yang kecil. Kemudian kita remehkan, ah dosa kecil ini paling juga nanti dengan wudu, kita wudu dosanya dihapuskan. Ya, maka jangan lihat dosa kecil tersebut, tapi lihatlah tatkala kita melakukan dosa, siapa yang kita maksiatkan? Itu zat yang paling besar, itu Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah terkait dengan bab yang ke-34, kita langsung masuk pada bab yang ke-35. Itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk beriman kepada Allah adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takdir Allah yang pedih yang dirasakan oleh manusia. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah seperti biasa hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari sabar. Kemudian yang ketiga adalah pembagian sabar. Kemudian yang keempat adalah keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Dan yang kelima adalah penjelasan dalil. Sebelum kita jelaskan poin yang pertama hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau memberikan muqaddimah yang sangat bagus terkait dengan bab ini. Beliau mengatakan as-sabru, sabar itu adalah minal maqamatil azimah, memiliki kedudukan yang sangat agung. Wal ibadatu al-jalilah, dan merupakan ibadah yang sangat mulia. Mengapa? Ya, sabar ini memiliki kedudukan yang sangat agung dan termasuk dari ibadah yang sangat mulia. Beliau jelaskan karena di dalam ibadah sabar ini terkandung di dalamnya ibadah yang terkait dengan hati. Terkandung di dalamnya ibadah yang terkait dengan lisan. Dan terkandung di dalamnya ibadah yang terkait dengan jawarih, anggota badan. Jadi terkumpul tiga jenis ibadah di dalam ibadah sabar ini. Ibadah lisan, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Kemudian beliau menjelaskan, wa haqiqatul ubudiyah, dan hakikat dari peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la tathbutu illa bisabri, tidaklah akan kokoh kuat kecuali disertai dengan kesabaran. Tatkala seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dia lakukan tidaklah akan kuat, tidaklah akan kokoh, dia tidaklah akan bisa istiqomah kecuali di dalamnya disertai dengan kesabaran. Beliau menjelaskan alasannya, li annal ibadah, dikarenakan yang namanya ibadah, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya bentuknya adalah ada tiga. Yang pertama adalah amrun syar'iyyun. Kita menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, menjalankan perintah. Tatkala kita menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, berarti kita sedang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nahyun syar'iyyun. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak merokok, kita tidak isbal, kemudian kita tidak mabuk-mabukan dalam rangka memang kita menjalankan perintah Allah, atau kita dalam rangka kita menjauhi larangan Allah, maka hal tersebut adalah ibadah bagi kita, bernilai pahala. Ya akhi, kenapa antum tidak isbal? Karena ini larangan. Kalau saya isbal, saya bisa berdosa. Maka tatkala kita tidak isbal dalam keadaan seperti itu, ya kita memiliki keyakinan ini dalam rangka menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka bisa bernilai ibadah. Ya, beda kalau orang misalnya tidak isbal karena peraturan, seperti di pondok-pondok misalnya, ya kan banyak biasanya pondok-pondok itu orang awam. Ya, tatkala dia tidak isbal, kenapa? Takut diikop. Walaupun dia tidak isbal, ya apakah dia mendapatkan pahala pada saat itu? Tidak. Karena dia melakukannya tidak dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngerokok, kenapa Pak enggak ngerokok? Saya enggak ngerokok, saya kena paru-paru, Ji. Ya, bukan karena larangan sih, bukan karena dia meyakini akan keharamannya. Maka tatkala dia tidak meninggalkan rokok karena keyakinan dia atau karena dia memiliki sebab memiliki alasan bukan karena untuk menjauhi larangan Allah, maka tidak bernilai pahala di sisinya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar tatkala Allah mengujinya. Awi ibtila itu ujian tatkala Allah menimpa seorang hamba kemudian dia bersabar atasnya. Ini ibadah. Ya, tatkala kita tertimpa suatu musibah kemudian kita bersabar, ya, maka hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas, ya, kita menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, dan kita bersabar tatkala kita tertimpa musibah. Dan semua ini harus disertai dengan kesabaran. Oleh karena itulah para ulama membagi sabar menjadi berapa? Tiga. Ya, sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar tatkala kita tertimpa suatu musibah. Dan hakikat dari agama ini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, ya, ada al-ibtila. Ujian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allah taala, Allah telah berkata berfirman, innama ba'astuka liabtuliyaka wa ubtuliya bika. Ya, sesungguhnya aku mengutusmu ya Muhammad dalam rangka mengujimu dan dalam rangka menguji hambaku denganmu. Ya. Jadi Allah mengutus Nabi kita Muhammad dalam rangka menguji Nabi kita Muhammad dan dalam rangka menguji umatnya terkait dengan pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Kira-kira umatnya teruji tidak? Beriman enggak terhadap perintah Allah, perintah rasulnya? Dia mengerjakan perintah rasul tidak? Dia menjauhi larangan rasul tidak? Ya. Jadi hakikatnya agama ini apa? Ujian. Dan sekali lagi agama itu nanti kembali kepada tiga hal. Ima dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, atau dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah. Fal wajibat maka kewajiban-kewajiban membutuhkan akan kesabaran, larangan-larangan membutuhkan akan kesabaran, dan takdir Allah kauniyah yang terasa pedih bagi kita ini pun membutuhkan kesabaran. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya Iyanatul Mustafid, beliau mengatakan, munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid anna sabra ala aqdarillahi min mukammilatit tauhid. Bahwasanya sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Maka kebalikannya, wa anna adama sabri ala aqdarillah, dan tidak adanya kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi tauhid pada diri seseorang. Dan beliau menjelaskan, wahai dari kitab al-mubarak, dan kitab yang insyaAllah berbarokah ini, itu kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di dalam kitab tersebut menjelaskan hakikat dari tauhid, menjelaskan hakikat lawan dari tauhid, kemudian pula menjelaskan tentang sesuatu yang menyempurnakan tauhid, dan menjelaskan pula sesuatu yang menafikan tauhid dan mengurangi tauhid. Jadi pembahasan di dalam kitab tauhid, ima dia menjelaskan tauhid, ya, ima dia menjelaskan sesuatu yang menyempurnakan tauhid, ima dia menjelaskan sesuatu yang dapat menafikan tauhid, ima dia menjelaskan sesuatu yang dapat mengurangi ketauhidan yang ada pada diri seseorang. Dan sabar, dan sabar ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini bahwasanya di dalam Al-Qur'an lebih Allah menyebutkan 90 tempat di dalam Al-Qur'an tentang terkait dengan sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan yang sangat besar bagi orang yang sangat yang bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar adalah bighairi hisab, tanpa batas. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Kemudian kita bahas poin yang kedua, makna dari sabar. Secara bahasa sabar ada al-habsu, lughatan al-habsu, menahan. Adapun secara syar'an di sini ana ambil dua penjelasan. Pertama, definisi dari Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, dan yang kedua definisi dari Syekh Al-Usaid di dalam kitabnya At-Tamhid. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mendefinisikan sabar secara syar'i adalah habsun nafsi ala ta'atillahi ta'ala wa tarkul ma'siyatihi. Menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habsun nafsi ala ta'atillahi ta'ala wa tarki ma'siyatihi. Adapun definisi yang diberikan oleh Syekh Al-Syekh adalah habsul lisan anit tasyakki li ghairillah. Menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa habzul qalbi ani tasakhut. Menahan jiwa, menahan hati dari marah. Wa habzul jawari, dan menahan anggota badan an idhari sukhti, dari menampakkan kemarahan. Seperti min latfil khudud, menampar-nampar pipi, wasakul juyub, merobek kerah baju, wa nahwi dalika, atau yang semisalnya. Ya, kenapa anda datangkan dua definisi ini? Karena nanti dua definisi ini terkait dengan pembagian sabar. Ya, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan mendefinisikan sabar, ini terkait dengan pembagian sabar yang pertama dan yang kedua. Itu sabar di dalam melakukan ketaatan, dan yang kedua sabar di tatkala dia meninggalkan kemaksiatan. Adapun definisi Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid ini adalah sabar tatkala, definisi sabar tatkala tertimpa suatu musibah. Dan yang dimaksud dalam bab kita ini, ya, babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, adalah sabar terkait dengan tatkala seseorang itu mendapatkan musibah. Orang itu dikatakan sabar tatkala dia tertimpa suatu musibah jika dia dapat menahan lisannya dari berkeluh kesah kepada selain Allah. Dia tahan. Tidak berkeluh kesah kepada manusia tanpa hajat. Beda dengan kalau dia memiliki hajat, ya. Dia datang ke dokter, ya, ditanya sakitnya apa, dia tahan lisannya. Kan enggak boleh berkeluh kesah. Nah, ini salah. Ya, ini tanpa hajat. Kalau dengan hajat boleh, tapi tanpa hajat, ya, kita kabarkan kepada teman kita, aduh, gigi saya sakit, ya, misalnya. Ya, dalam rangka apa kita berkeluh kesah kepada, menceritakan kepada teman kita, padahal kita enggak ada hajat. Ya, kecuali kalau kita mungkin teman kita punya, mungkin kita anggap dia tahu obatnya, kita tanya, "Ah, Anas sakit gigi ini. Antum tahu enggak obatnya kira-kira yang, ya, apa ini misalnya?" Ya, maka ini boleh-boleh saja. Tapi kalau tanpa hajat tidak boleh kita berkeluh kesah. Ya. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan hati dari rasa marah, tidak terima terhadap takdir Allah yang pedih. Kemudian menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah. Di sini dicontohkan oleh Syekh Al-Syekh seperti memukul pipi. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ya, apabila ada seorang istri ditinggal suaminya, ya, maka dia meratap, niaha, tidak terima, dia tidak sabar. Dengan bentuk apa? Cara menunjukkan ketidaksabarannya, memukul-mukul pipi atau merobek-robek kerah baju atau yang semisalnya. Kita kesandung batu, ya, kita ambil, sialan batu, kurang ajar maksudnya. Ini kan berarti menampakkan apa? Ketidaksabaran. Kita sedang mendapatkan masalah, kita merenung, apa kita pikirkan, kemudian kita sambil apa? Tiba-tiba kita gerakkan tangan kita, kita pukul meja misalnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Ketidaksabaran. Ya. Ini definisi dari sabar terkait dengan musibah yang menimpa diri kita. Kemudian poin yang selanjutnya itu pembagian sabar, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.